أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اخواني رحمني ورحمكم الله. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini ke dalam hadis yang ke-33 yang oleh penerbit di sini diberikan judul Al-Bayyinatu wal Yamin, bukti dan juga sumpah, mengenai bukti dan sumpah. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال dari sahabat ابن عباس رضي الله عنهما bahwasanya رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. Kalau saja seandainya setiap manusia diberikan atas apa yang mereka tuduhkan, yaitu diterima tuduhannya, maka pasti para pria akan mengakui harta suatu kaum dan juga darah-darah mereka. Itu apabila seorang menuduh orang lain, kemudian diterima, kemudian orang yang lain lagi menuduh yang lainnya lagi dan mengatakan bahwasanya dia memiliki hak yang harus ditunaikan kepada saya, kemudian diberikan tanpa ada bukti, maka pasti setiap orang itu atau banyak orang akan menuduh orang lain dalam perkara harta ataupun dalam perkara darah. Artinya dalam perkara harta yaitu misalnya dia memiliki tanggungan kepada saya harta sekian dan sekian tanpa kemudian menunjukkan buktinya, atau dalam hal darah yaitu apa, seperti seorang mengatakan dia telah membunuh saudara saya atau bapak saya atau ibu saya dan yang lain sebagainya. Jadi kalau dakwaan kosong, dakwaan yang tidak tanpa bukti itu diterima, pasti akan banyak yang melakukan hal tersebut. Walakinil bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Akan tetapi bukti atas orang yang menuduh dan sumpah atas orang yang mengingkari. Yang menuduh harus mendatangkan bukti, namun apabila tidak bisa mendatangkan bukti, maka cukup orang yang mengingkari, yaitu orang yang tertuduh, orang yang dianggap mengambil harta orang lain atau kemudian menumpahkan darah orang lain, dia tertuduh dia, tapi tidak ada bukti dalam tuduhan tersebut, cukup baginya untuk bersumpah untuk kemudian lepas dari hukuman, lepas dari hukum had misalnya, atau lepas dari kewajiban untuk memberikan harta tersebut yang dituduhkan kepada dirinya, maka dia bisa lepas dari tuduhan tadi dengan cara mengingkarinya. Dia mengatakan, tidak, saya tidak membunuhnya. Wallahi, demi Allah subhanahu wa ta'ala, saya tidak membunuhnya. Atau kemudian, demi Allah, saya tidak memiliki tanggungan kepada dia. Qala rahimahullah, qala al-Imam an-Nawawi hadisun hasan, rawahu al-Baihaqi wa ghairuhu hakadha, wa ba'buhu fi sahihain. Ini adalah hadis yang hasan dan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan yang selainnya dengan lafaz seperti ini, dan sebagian dari hadis tersebut di dalam As-Sahihain, itu Sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim. Namun sebagiannya saja, yaitu tanpa ada tambahan yang pada akhirnya walakin al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Akan tapi bukti harus diwajibkan oleh orang yang mendakwa, menuduh, dan yaitu yamin, sumpah atas orang yang mengingkari. Ini tidak ada pada lafaz yang di dalam Sahihain, di dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Maka di situ memang para ulama berselisih pendapat tentang kesahihan hadis ini, sebagaimana nanti kita akan baca dalam syarahnya Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Hanya saja di sana ada ijma, kesepakatan para ulama yang mencocoki makna daripada hadis ini. Ya, katakanlah hadis ini dhaif, yaitu ada illahnya karena dia syadz, kata sebagian ulama dia syadz ganjil, tidak sesuai dengan yaitu riwayat-riwayat yang lainnya yang tanpa ada tambahan, seperti riwayat yang di Sahihain tidak ada tambahannya. Katakanlah tambahan ini syadz ganjil, tidak sesuai dengan riwayat yang lebih kuat. Namun di sana ada kesepakatan ulama yang cocok dengan makna daripada hadis tersebut. Jadi walaupun tidak sahih hadisnya, katakanlah tidak sahih, di sana ada dalil yang lain, itu ijma. Ya, bahwasanya para ulama bersepakat mengenai apa? Mengenai hukum yang terkandung dalam hadis ini, bahwasanya orang yang mendakwa atau menuduh harus mendatangkan bukti, dan orang yang tertuduh yang mengingkari apabila tidak ada bukti dalam tuduhan tersebut tinggal bersumpah mengingkari tentang apa yang dituduhkan kepada dirinya. Ini disepakati oleh ulama bahwasanya seperti inilah itu tata cara dalam hal qadha, tata cara dalam hal pengadilan, mahkamah mengadili suatu atau tentang suatu perkara tertentu atau suatu kasus tertentu. Kita baca syarah dari Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Qala rahimahullahu ta'ala alladhi fi sahihain min hadha al-hadith, bagian yang ada di dalam Sahihain dari hadis ini. Qala Ibnu Abi Mulaikah, itu dicantumkan dalam Sahihain, berkata Ibnu Abi Mulaikah, kataba Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menuliskan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallama qadha bil yamini 'alal mudda'a alaihi, menetapkan bahwasanya sumpah itu diharuskan atas orang yang tertuduh, dituduhkan kepadanya suatu perkara. Orang yang tertuduh harus bersumpah mengingkari apa yang dituduhkan kepada dirinya. Qala wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lainnya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law yu'tan nasu bi da'wahum nadda'a rijalun jima'a rijalin wa amwalihim atau wa amwalahum." Kalau saja manusia itu diberikan, dikabulkan dakwaannya, tuduhan-tuduhannya, pengakuan-pengakuannya, maka sebagian manusia akan menuduh atau kemudian mengakui bima rijalin, darah-darah sebagian pria, wa amwalahum, dan juga harta-harta mereka, menuduh orang lain telah membunuh, menuduh orang lain telah mengambil hartanya. Kalau saja semua tuduhan tanpa bukti diterima, akan banyak terjadi dan banyak orang yang menuduh tanpa mengajukan bukti. Qala walakinnal yaminu 'alal mudda'a 'alaihi, akan tetapi yang harus dilakukan adalah sumpah bagi orang yang tertuduh. Ya. Jadi tidak ada lafaz al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar, ya, di dalam kitab as-sahihain atau di dalam dua kitab, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi yang ada pada as-sahihain yang cocok dengan hadis ini yang dibawa oleh al-muallif Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala hanya bagian awal dari hadis saja, adapun bagian akhirnya berbeda. Ya, bagian akhirnya berbeda dan tidak ada pada as-sahihain. Qala rahimahullah, qala sahibul arba'in. Berkata penulis al-arba'in, Allah alam kitab apa yang dimaksud dengan al-arba'in. Ruya hadzal hadis al-Bukhari wa Muslimun fi sahihihi marfu'an. Atrawa hadzal hadis al-Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima marfu'an. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih yang dimiliki oleh keduanya secara marfu', yaitu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min riwayat Ibnu Abbas, dari riwayat sahabat Ibnu Abbas. Wa hakadha rawahu ashabu kutubis sunan wa ghairihim aw ghairuhum. Dan demikian pula yang diriwayatkan oleh pemilik kitab-kitab sunan. Kitab sunan yang empat semuanya meriwayatkan secara marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Ibnu Abbas. Sama jalur periwayatannya wa ghairuhum, dan yang selain mereka, selain Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, dan juga selain penulis kutubus sunan, kitab sunan yang empat. Jadi mereka meriwayatkannya secara marfu. Marfu itu artinya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Usaili, dan berkata al-Usaili, la yasihhu raf'uhu. Tidak sahih. Ya, cara marfu tidak sahih, maksudnya hadis ini disampaikan atau kemudian diriwayatkan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Perkataan Usaili mendhaifkan riwayat yang menyebutkan sanad sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang secara marfu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaif. Namun ada yang sahih, yaitu apa? Innama huwa min qawli Ibnu Abbas. Akan tetapi hadis ini adalah dari perkataan Ibnu Abbas. Maka Al-Usaili ini menetapkan bahwa hadis ini tidak sahih secara marfu kepada sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sahih sampai secara mauquf, sahih secara mauquf. Mauquf itu apa? Sampai kepada sahabat. Yang di sini disebutkan sampai kepada Ibnu Abbas. Tidak sahih secara marfu, tapi sahih secara mauquf sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ma ini menurut Al-Usaili. Qala al-musannif, berkata penulis, yang dimaksud tadi sahibul arba'in tadi, penulis al-arba'in tadi, wallahu a'lam. Idza shahha raf'uhu bi syahadati al-imamain, apabila secara marfu, hadis yang diriwayatkan secara marfu itu telah sahih dengan persaksian kedua imam, yang dimaksud adalah Imam Al-Bukhari dan Muslim, dua imam yang besar dalam perkara hadis. Apabila mereka mempersaksikan bahwasanya hadis ini sahih secara marfu, fala yadhurru man waqafahu, maka tidaklah bermadarat orang yang mewaqafkannya. Ya, mewaqafkannya artinya menjadikannya sebagai hadis yang mauquf saja sampai Ibnu Abbas. Itu siapa tadi? Al-Usaili yang menyatakan bahwasanya hadis ini mauquf. Dia menyatakan mauquf, Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim menyatakan marfu. Maka kalau sudah dikatakan marfu oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya, tidak bermadarat, artinya tidak usah ditoleh pendapat orang yang menyatakan bahwa ini marfu. Hadis ini marfu. Wala wala yakunu dzalika ta'aruban wala ittiraban. Dan yang seperti itu tidak dikatakan ta'arub, yaitu pertentangan, dan juga ittirab, yaitu kegoncangan. Qala wa hadzal hadits aslun min usulil ahkam. Dan hadis ini adalah salah satu pokok dari pokok-pokok hukum-hukum, yaitu hukum-hukum syar'i. Artinya hadis ini sangat besar maknanya dalam perkara syar'i, yaitu banyak perkara yang dikembalikan kepada hadis ini hukumnya. Qala wa a'zamu marja'in 'inda at-tanazu' wal khisam. Dan ini adalah marji', yaitu tempat rujukan yang paling agung ketika terjadinya tanazu', yaitu perselisihan. Kalau ada perselisihan, kemana kita akan kembali dan merujuk? Yaitu kepada hadis ini. Amalkan hadis ini ketika ada perselisihan, ada yang menuduh, ada yang tertuduh, maka amalkan hadis ini. Katakan kepada penuduh, mana buktimu? Kemudian ketika mendatangkan bukti, apabila dikatakan bukti tersebut kuat, maka hakim menyatakan, oh berarti ini ya, betul apa yang dituduhkannya. Namun kemudian apabila tidak kuat dalilnya atau tidak mendatangkan dalil, ya, maka kemudian orang yang tertuduh cukup untuk mengingkari, cukup untuk mengingkari dengan mengatakan atau bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, wallahi demi Allah saya tidak melakukannya, saya tidak mengambil hartanya. Ya, maka ini a'dhamu marja'in 'inda tanazu', ketika ada perselisihan maka inilah rujukan yang paling besar. Wal khisam, dan ketika ada perselisihan dan ketika ada apa perdebatan dalam suatu perkara. Wa yaqdi anna alla yuhkamu alla yuhkama li ahadin bi da'wahu. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak dihukumi ya, dengan memutuskan kepada seseorang, yaitu keputusan yang memihak kepada seseorang, hanya dengan dakwaannya saja, hanya dengan yaitu tuduhannya saja tanpa ada bukti. Ya. Kalau sekedar tuduhan tidak diterima, harus disertai dengan bukti, dan bukti tersebut adalah bukti yang kuat, baru diterima. Ya, baru diterima. Tidak kemudian setiap orang yang menuduh didengarkan dan dianggap tuduhannya, kemudian orang yang tertuduh harus itu mengganti rugi, atau kemudian orang yang tertuduh betul-betul itu dijatuhi hukuman kepadanya cuma dengan dakwaan saja. Itulah makna dari hadis ini. Qala rahimahullahu taala, qauluhu radda'ana sun bima rijalin wa amwalihim wa amwalahum. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya pasti manusia akan menuduh darah-darah sebagian orang yang lain dan juga harta-harta mereka. Qala wasadalla bihi ba'dun nasi 'ala ibtali qawli malikin fi sima'i qawli al-qatil fulanun qatalani. Sebagian orang, sebagian dari para ulama beristidlal menjadikan ini sebagai dalil, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ya, sebagai dalil untuk kemudian membantah pendapatnya Malik, pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Imam Malik. Itu beliau berpendapat bahwasanya perkataan orang yang terbunuh, fulanun qatalani, fulan telah membunuhku. Siapa orang terbunuh kok bisa berbicara? Maksudnya ya sebelum meninggalnya, misalnya sudah ditikam, sudah ditembak, sudah terjadi sesuatu padanya, ya. Maka sebelum dia mati dia mengatakan, fulan yang membunuh saya. Sebagian orang membantah perkataan Malik ini dengan hadis ini. Au dami 'inda fulan, atau kemudian perkataan orang yang terbunuh, darahku itu ditanggung sama fulan. Fulan yang artinya sama, fulan telah membunuhku, dia yang kemudian harus menanggung darahku. Sebagian orang mengatakan Malik pendapatnya seperti ini, maka dibantah dengan hadis ini. Maka tetapi pada hakikatnya akan dijelaskan oleh Ibnu Dafiqil Aib bahwasanya sebetulnya Al-Imam Malik tidak berpendapat seperti ini. Ya. Artinya tidak persis seperti apa yang dinukilkan di sini yang dianggap oleh mereka sebagai perkataan yang salah. Fala in li'annahu idza lam yusma' qaulul mariyid, karena seandainya saja atau apa, karena apabila tidak didengar perkataan seorang yang sakit, lahu ala fulanin dinarun aw dirham, maksudnya dia memiliki hak atas fulan satu dinar atau satu dirham. Itu orang yang sakit apabila kemudian menuduh orang lain, artinya sakit sebelum kematiannya, dia menuduh orang lain, ya, dengan mengatakan fulan ini masih ada hutang sama saya satu dinar, tagih nanti, atau satu dirham, tagih nanti. Ini tidak diterima, ya. Tidak diterima yang seperti ini. Lian la yusma dami inda fulan bi tariqil aula, maka tentu saja dalam perkara untuk tidak mendengar perkataan orang yang mengatakan darahku itu ditanggung oleh fulan, ini lebih dan lebih lagi untuk kemudian tidak diterima, lebih pantas untuk tidak diterima. Kalau saja perkataan seorang yang sakit hendak meninggal, ya sebentar lagi akan meninggal, tinggal menunggu kematian saja itu bismillah, kemudian dia mengatakan fulan masih punya tanggungan kepada saya satu dinar atau satu dirham, ini tidak diterima, jelas ini tidak diterima. Kalau ini saja tidak diterima, apalagi kemudian orang yang kemudian terbunuh mengatakan dami inda fulan, ya, darahku itu ditanggung fulan, karena ini menyangkut nyawa orang yang tadi dituduh tadi, ya. Kalau saja permasalahan harta saja tidak diterima, apalagi menyangkut permasalahan nyawa orang yang tertuduh tadi, ya. Karena hukumnya adalah kisos. Ketika mengatakan darah pun ditanggung oleh fulan, berarti konsekuensinya apa? Fulan ini dikisos nantinya. Apabila kemudian memang ahlul waris, para pewaris dari orang tadi menyepakati bahwasanya pembunuh tadi dikisos, ya, dibunuh juga karena dia telah membunuh orang lain, ya. Maka kalau dalam perkara harta saja tidak diterima perkara seperti ini oleh orang yang sakit dalam sakaratul maut, apalagi dalam perkara nyawa yang menyangkut nyawa orang lain. Qala wala hujjata lahum ala malikin fi dzalika, dan tidak ada hujjah bagi mereka yang membantah perkataan Malik untuk kemudian membantah Malik dalam hal ini, ya. Artinya mereka tidak bisa menggunakan hadis ini sebagai suatu dalil yang kemudian membantah perkataan Malik dalam pendapat beliau. Qala li'annahu lam yusbit al-qisas aw diyata ila qaulil mudda'i, karena sebenarnya Al-Imam Malik itu tidak kemudian menyandarkan hukum qisas ataupun membayar diyat kepada perkataan sang penuduh tadi. Artinya apa? Ini agak sulit pembahasannya. Hendaknya didengarkan dan dipahami secara benar-benar. Karena sebetulnya Malik itu tidak mengatakan bahwasanya dia orang yang tertuduh tadi pasti harus membayar atau harus dihukum qisas atau pasti harus membayar diyat karena tuduhan tadi. Bukan itu yang dikatakan Malik. Ya, Malik tidak kemudian mengatakan sekedar dengan tuduhan tadi orang yang tertuduh harus diqisas atau harus membayar diyat apabila kemudian ahli warisnya bertanazul atau kemudian mengalah tidak memutuskan qisas, tidak kemudian bersepakat untuk mengqisas, maka yang harus dilakukan oleh orang yang membunuh adalah diyat, ya. Maka dalam perkara ini Malik tidak mengatakan bahwasannya hanya dengan tuduhan diterima tuduhan tadi orang tadi dibunuh atau kalau tidak dibunuh ya kemudian harus membayar diyat. Bukan itu yang diinginkan Malik. Qala bal in bal ila al-qisamah 'ala al-qasri. Akan tetapi yang diinginkan oleh Al-Imam Malik dalam pendapat ini adalah tentang perkara qisamah dalam pembunuhan. Kalau kita mah itu apabila ada seorang yang terbunuh dan tidak diketahui sama sekali siapa pembunuhnya, tidak ada saksi yang melihatnya, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwasanya Quran membunuhnya, ya, maka bisa kemudian dijatuhkan hukum kepada Quran seorang tertuduh apabila ada 50 orang yang bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari keluarganya orang yang terbunuh, bosnya Quran yang membunuh, tapi dengan syarat-syaratnya yang bukan ini tempat pembahasannya, ya. Itu ada korinah yang kuat, ada permusuhan di antara kabilah ini dengan kabilah ini misalnya, atau ada permusuhan di antara Quran dengan Quran, ada korinahnya. Jadi ini perkara yang diinginkan oleh Al-Imam Malik. Perkara tentang kisamah. Qala lakinnahu yaj'alu qala al-qatil dami 'inda fulan lawsan yuqawwi bayyinatal mudda'ina hatta yabra'ul ayman kasairi anwa'i al-lawd. Maksudnya Al-Imam Malik yang dimaksudkan di sini adalah menjadikan perkataan orang yang terbunuh tadi sebelum matinya dia, darahku itu ditanggung oleh fulan, ini sebagai laut. Laut itu ya sebab yang kemudian menjadikan kisamah ini bisa dilakukan. Kalau tidak ada laut ini, tidak ada penyebabnya, ya, maka kisamah tidak bisa dilakukan. Walaupun ada 50 orang yang bersumpah, tidak ada lautnya, tidak ada pemicunya, ya, maka tidak bisa diterima sumpah berapapun banyak orangnya, ya, berapapun banyak orangnya. Orang terbunuh tidak ada yang tidak diketahui siapa pembunuhnya, sama sekali tidak ada saksi, tidak ada dalil-dalil. Kemudian 50 orang bersumpah fulan yang membunuhnya, padahal apa? Tidak ada permusuhan sama sekali, ya, tidak ada indikasi sama sekali, ya. Fulan orang baik-baik, yang tertuduhnya orang baik-baik, ya, tidak diterima. Tapi ketika ada laut korinah, bukti, atau kemudian indikasi, ya, laut ini indikasi. Jadi ketika dikatakan, atau orang yang meninggal, atau orang yang terbunuh tadi, sebelum meninggalnya dia mengatakan, fulan yang membunuh saya, darah saya ditanggung fulan, ini kemudian sebagai, ya itu tadi, indikasi, yang kemudian apabila ada kisamah 50 orang bersumpah, maka diterima tuduhan tadi. Lakinnahu yaj'alu qawla al-qatil jami'an dakulan lawsan yuqawi bayinatal mudda'in. Akan tapi Malik menjadikan perkataan orang yang terbunuh, darah pun yang ditanggung oleh fulan, sebagai laut yang menguatkan bukti yang bukti orang-orang yang menuduh, yaitu orang-orang yang tadi melawan kisah tadi bersumpah bahwasanya fulan yang telah membunuh keluarga kami. Hatta yabra'ul aiman, sampai kemudian mereka yabra'ul aiman, Allah alam yang dimaksud, kasairi anwa'il laut, seperti jenis-jenis laut yang lainnya. Jadi ada jenis-jenis laut yang lainnya, ini diantaranya, ya. Jenis-jenis laut yang lainnya itu seperti tadi perkataan apa yang kita sampaikan, maksudnya apabila ada permusuhan antara fulan dan fulan, antara kabilah ini dengan kabilah itu, ya, ada indikasi seperti itu, ya, maka diterima al-qisamah tersebut. Ya, walaupun pembahasan lebih jauhnya tentu saja dalam bab tapi mengenai ketentuan lebih kecilnya, Allah alam bissawab. Qala rahimahullahu taala, qawluhu walakin al-yamin ala al-mudda'a alaihi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi sumpah itu adalah kewajiban bagi orang yang tertuduh kepadanya, dituduhkan sesuatu kepadanya. Qala ajma'ul ulama'u ala istihlaf al-mudda'a alaihi fil amwal. Ini permasalahan setting lagi, harus butuh perhatian yang lebih, apalagi adalah permasalahan fikih yang jarang kita temui, jarang kita bahas, maka butuh perhatian yang lebih. Bahwasanya para ulama bersepakat bahwa orang yang tertuduh dalam perkara harta itu diminta sumpahnya. Tertuduh dalam permasalahan harta, tertuduh dalam permasalahan bahwa dia berhutang kepada fulan atau pernah dititipi suatu barang, mobil misalnya motor, ya. Kemudian dia dituduh, ya, dituduh seperti itu. Ini motor punya saya, ini mobil punya saya, atau dia punya hutang kepada saya 5 juta misalnya, ya. Maka para ulama bersepakat bahwasanya orang yang tertuduh tadi, ya, diambil atau diminta sumpahnya, diminta untuk bersumpah dalam qadha, dalam pengadilan, diminta untuk bersumpah untuk mengingkari tuduhan tadi. Waqtalafu fi ghairi dzalika, dan mereka para ulama berselisih pendapat dalam yang selain perkara harta, yaitu apakah dimintai sumpah atau tidak. Kalau permasalahannya bukan permasalahan harta, dari permasalahan darah misalnya atau permasalahan yang lainnya. Baik. Qala fa dhahaba ba'dhum ila wujubiha. Maka sebagian dari mereka, sebagian dari para ulama melihat dan berpendapat bahwasanya wajib untuk dimintai, yaitu sumpahnya orang yang tertuduh tadi. Ala kulli mudda'a alaihi, atas setiap orang yang tertuduh wajib untuk dimintai sumpahnya, atas setiap orang yang tertuduh fi haqqin au talaqin au nikahin au idqin, dalam perkara hak orang lain berupa harta atau darah, atau dalam perkara talak, cerai. Dia tertuduh dia bahwasanya dia telah mencerai fulanah yang awalnya adalah istrinya, ya. Kemudian dia mengingkari hal tersebut, ya. Maka ini juga diminta sumpahnya, walaupun ini khilaf, sebagian mereka mengatakan diminta sumpahnya. Atau perkara nikah, perkara tentang pernikahan, fulan tertuduh kamu telah menikahkan perempuan yang merupakan di bawah wilayahmu, ya, di bawah kekuasaanmu, atau anakmu misalnya, atau saudarimu kepada fulan. Dia mengingkari, maka apa? Maka menurut pendapat ini dimintai, yaitu sumpahnya bahwasanya dia tidak pernah menikahkan anaknya kepada fulan, atau dalam perkara membebaskan budak. Seorang budak menuduh dan kemudian mendakwa majikannya misalnya, dia telah membebaskan saya, dia telah membebaskan saya. Sang majikan mengingkari, maka dalam pendapat ini yaitu dimintai sumpahnya dalam pengingkarannya. Qala akhzan bi zahiri umumil hadis, pendapat ini karena mereka mengambil zahir umuman hadis yang kita sebutkan, al yamin alal mudda'a alaihi, bahwasanya sumpah itu, ya, wajib untuk orang atau atas orang yang tertuduh. Qala fa innaka la halafa al-mudda'i wa sabatat da'wahu. Akan tetapi apabila dia enggan, orang yang tertuduh enggan, tidak mau kemudian bersumpah, ya, dituduh kamu telah menceraikan fulanah, ya. Oh enggak, saya tidak menceraikannya. Oh ya sudah, kamu harus bersumpah bahwasanya kamu belum menceraikan fulanah. Tidak, saya tidak mau. Ya. Apabila kemudian dia enggan, tidak mau bersumpah, halafal mudda'i, maka orang yang kemudian menuduh, dia yang kemudian bersumpah, saya bersumpah, dia telah menceraikan fulanah. Saya bersumpah, dia telah menceraikan fulanah, wa sabatat da'wahu. Maka tuduhannya pun, ya, dianggap benar. Tuduhannya dianggap benar. Ya, kamu tidak mau bersumpah yang tertuduh, kemudian ini yang menuduh mau bersumpah, ya sudah, ini berarti orang yang menuduh yang dianggap benar. Seperti itu, yaitu peraturannya dalam pendapat ini. Dalam pendapat ini yang menyatakan bahwasanya dalam setiap perkara, dalam perkara harta, dalam perkara tolak, yaitu cerai, dalam perkara pernikahan, ataupun dalam perkara di membebaskan budak, semuanya harus dimintai, yaitu yamin atau sumpah apabila seorang mengingkari dakwaan tadi. Qala wa qala Abu Hanifah rahimahullah. Dan berkata Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, yahrifu ala talaqi wal nikahi wal isqi. Dia bersumpah dalam perkara cerai atau pernikahan dan dalam perkara membebaskan budak. Wa innaka la lazimahu dzalika kulluhu. Akan tetapi apabila dia menolak, maka wajib atasnya semua hal tadi. Wajib atasnya semua hal tadi yang dituduhkan tadi, ya sudah. Berarti apa? Dia memang betul-betul melakukannya. Dia memang atau benar tuduhan tadi yang dituduhkan oleh orang tadi. Walaupun orang yang menuduh tidak bersumpah, wallah alam yang dimaksudkan di sini Abu Hanifah berpendapat seperti itu. Apabila dia menolak, tidak mau bersumpah, ya sudah, tidak perlu kemudian orang yang menuduh untuk bersumpah, sudah ditetapkan bahwasanya tuduhannya benar. Sudah ditetapkan bahwasanya tuduhan tersebut benar. Itu wallah alam yang diinginkan dengan pendapat Abu Hanifah. Di sini secara zahir ya, secara zahir dari apa yang kita pahami dari kalam Ibnu Daqiq Al-Ain. Jadi bedanya dengan pendapat yang di atas, kalau pendapat yang di atas mengatakan orang yang dituduh itu harus bersumpah, kalau tidak mau bersumpah dikembalikan kepada orang yang menuduh, apakah dia mau bersumpah? Kalau mau bersumpah berarti apa? Berarti sudah jelas permasalahannya, tuduhan tersebut benar. Akan tetapi Abu Hanifah, cukup bahwasanya orang yang dituduh tidak mau bersumpah, berarti sudah tuduhannya betul. Tidak perlu kemudian orang yang menuduh diperintahkan untuk bersumpah. Qala, dan juga Abu Hanifah berkata, wala yastahlif atau yustahlaf fil hudud, dan kemudian tidak dimintai halif, tidak dimintai sumpah dalam perkara yang di situ ada hukum had padanya, ya. Dalam perkara yang ada hukum had padanya tidak dimintai sumpah, ya. Hukum had seperti dalam perkara yaitu misalnya mencuri, misalnya potong tangan, tidak ada buktinya, ya, maka tidak perlu untuk kemudian dimintai yamin, tidak perlu untuk kemudian dimintai sumpah di sini. Ini menurut pendapatnya Abu Hanifah. Seorang dituduh mencuri, tidak, saya tidak mencuri, ya, dan tidak ada bukti maksudnya dia mencuri, ya sudah, berarti apa? Berarti tidak perlu diminta untuk bersumpah orang yang dituduh mencuri tadi, dia sudah lepas dari tuduhan apabila tidak ada bukti. Wallah alam, ini pendapatnya Abu Hanifah. Wallah alam yang tentang perkara yang rajih tersebut, dalam perkara ini, dalam permasalahan ini memang harus membutuhkan kajian yang lebih mendalam dalam bidang fikih. Wallah alam. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Nah, kita telah menyelesaikan yaitu syarah dari Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Ain. Insyaallah pada kesempatan yang selanjutnya kita akan membaca syarah dari Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala yang diambil dari kitab Bahdan Qulubil Abrar. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.